no kaku madhe doga kue guo sia koana nye kue siana doke oke reu goino kaku goino kaku ereu goino kaku goino kaku. Siako ananye kue siana.